نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Namun pembahasan kita akan mendahulukan pembahasan aurat al-mutawassithah, yaitu aurat yang pertengahan dari tiga klasifikasi aurat yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah menurut mazhab Hambali. Pembelajaran kita sekarang akan membahas aurat yang al-mutawassithah, yang pertengahan, yaitu aurat selain wanita merdeka dan baligh, dan selain anak kecil yang berumur 7-10 tahun, yakni aurat laki-laki yang umurnya di atas 10 tahun. Aurat laki-laki yang umurnya di atas 10 tahun, yaitu minas surrati ila rukbah, minas surrah ila rukbah, dari pusar sampai ke lutut. Artinya, makna kalam ini artinya antara pusar dan lutut merupakan aurat. Antara pusar, bagian antara pusar dan lutut, ya, makna kalimat ini dari pusar sampai ke lutut, maksudnya bagian antara pusar dan lutut merupakan aurat. Sedangkan pusar dan lutut keduanya bukan aurat. Pusar bukan aurat, lutut bukan aurat. Yang merupakan aurat bagian antara pusar dan lutut. Pusar bukan aurat, lutut bukan aurat. Ya, ini pendapat Ahmad. Ini pendapat Al-Imam Ahmad yang menjadi pegangan madhab fuqaha Hanabilah. Ini menjadi madhab Hanbali. Pendapat Ahmad yang menjadi pegangan madhab fuqaha Hanabilah, yang menjadi madhab Hanbali. Ini pula pendapat Asy-Syafi'i dan Malik. Pendapat Asy-Syafi'i dan Malik. Jadi tiga imam madhab berpendapat dengan pendapat ini. Ahmad, dan ini yang menjadi mazhab Hanbali. Yang kedua, mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Malik, yang merupakan aurat bagian antara pusar dan lutut. Adapun pusar bukan aurat, lutut bukan aurat. Ini pendapat pertama. Ini yang kita pelajari di matan kitab Manhajus Salikin. Baik. Pendapat kedua, mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah bahwa antara pusar dan lutut, termasuk lutut, merupakan aurat. Bagian antara pusar dan lutut, termasuk lutut, merupakan aurat. Jadi sebenarnya Al-Imam Abu Hanifah sama dengan tiga imam mazhab sebelumnya dalam hal menyatakan bahwa bagian antara pusar dan lutut aurat, dan pusar bukan aurat. Tetapi Abu Hanifah berbeda dengan tiga imam mazhab itu dalam hal lutut. Menurut Abu Hanifah, lutut aurat. Lutut aurat menurut Abu Hanifah. Sedangkan Ahmad, Malik, Syafi'i mengatakan lutut bukan aurat seperti pusar, bukan aurat. Aurat hanya bagian antara pusar dan lutut. Baik, ini pendapat yang kedua dari Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, yang merupakan aurat hanya qubul dan dubur, kemaluan depan dan belakang. Qubul dan dubur itu yang aurat, yang merupakan aurat. Ya. Selainnya bukan aurat. Yang merupakan aurat hanya kubul dan dubur. Jadi paha bukan aurat. Ya. Perut, ya. Sampai ke pusar ke atas bukan aurat. Hanya kemaluan depan kubul dan kemaluan belakang itu dubur, itu yang merupakan aurat. Ini riwayat lain dari Ahmad dan Malik. riwayat lain dari Ahmad dan Malik. Ini pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ini pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri, pendapat Ahlul Zahiriyah. Ini nukilan madhab yang ada di kalangan ulama. Tidak keluar dari tiga madhab itu. Tidak keluar dari tiga madhab itu. Sekarang kita pelajari dari segi dalil untuk kemudian melihat mana madhab yang terkuat. Adapun dari segi dalil, telah datang hadis yang menunjukkan bahwa pusar dan lutut bukan aurat. Telah datang hadis yang menunjukkan bahwa pusar dan lutut bukan aurat. Yaitu pertama hadis Ali radhiyallahu anhu. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan kisah Hamzah pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu, yang mabuk karena minum khamr. Jangan kaget, peristiwanya sebelum khamr diharamkan, karena khamr itu melalui beberapa fase marahil. Awalnya halal, ya. Kemudian penjelasan bahwa kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar daripada maslahatnya. Kemudian berikutnya diharamkan bagi orang yang mabuk untuk mendekati sholat, mendekati masjid dalam keadaan mabuk. Sehingga jika sholat sudah hampir masuk waktu sholat, sudah hampir ditegakkan, kaum muslimin tidak ada yang minum khamr di situ. Di waktu lain bisa. Terakhir baru diharamkan secara mutlak. Nah, ketika itu khamr masih halal. Hamzah mabuk. Lantas karena mabuk, dia memotong punuk kedua onta milik Ali radhiyallahu ta'ala. Ali radhiyallahu punya dua onta, ya, termasuk dari persiapan Ali radhiyallahu anhu untuk menikahi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata dua onta itu punuknya dipotong oleh Hamzah. Kemudian lambungnya dibedah, dikeluarkan hatinya, diambil. Terkapar ontanya. Ali radhiyallahu anhu melihat ontanya tidak tahan menangis. Nah, kasihan dengan kedua ontanya. Ya. Dan acaranya juga terganggu, persiapan untuk melamar, ya, menikahi Fatimah. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam melapor peristiwa itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Ali radhiyallahu anhu dan didampingi oleh Zaid bin Harithah bertiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali dan Zaid bin Harithah, ketiganya menemui Hamzah di sebuah rumah yang di rumah itu dia lagi minum khamr di situ. Masuk Nabi sallallahu dan Ali bersama Zaid bin Harithah. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu ketika Nabi sudah di dalam rumah berjumpa dengan Hamzah. Nah, ini yang menjadi syahid pembahasan kita. Kata Ali radhiyallahu anhu, "Fa nawara Hamzatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Hamzah atau lantas Hamzah memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sa'ada an-nazra. Kemudian Hamzah mengangkat pandangannya, fa nadhara ila rukbatihi dan menatap kepada lutut Nabi, kepada lutut Rasulullah. Berarti lutut Nabi terbuka dan terlihat. Dilihat oleh Hamzah, dilihat oleh Ali, dan dilihat juga oleh Zaid karena ada di situ. Kata Ali, fa nadhara ila rukbatihi, dan Hamzah melihat kepada lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa sa'ada an-nadhara. Kemudian Hamzah lagi pandangannya lebih ke atas. Fanawara ila surratihi, dan Hamzah memandang kepada pusar Rasulullah. Berarti pusar Nabi terbuka, terlihat. Ya. Dan dilihat oleh mereka yang hadir. Dan Hamzah melihat, memandang surah pusar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma qa'ada an-nazara. Kemudian Hamzah menaikkan lagi pandangannya lebih ke atas. Fanazara ila wajhihi. Dan Hamzah menatap, memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian sahih. Hadisnya panjang. Kelanjutan hadis, Hamzah mengatakan, kemudian mengatakan, ma antum illa abidun li abi. Tidaklah kalian semua ini kecuali budak-budak ayahku, hamba-hamba ayahku. Lagi mabuk, matanya merah, akhirnya ucapannya juga sudah ngelantur seperti itu, sudah di luar kesadaran. Akhirnya Nabi sekarang mundur keluar rumah, meninggalkan Hamzah. Namun syahid dalil dari hadis, Hamzah, Ali mengatakan Hamzah melihat kepada lututnya, Ali juga melihat kepada lutut. Dan Zaid bin Harith yang ada di situ, ya, karena dibiarkan terbuka dan dilihat pusarnya, dilihat, ini menunjukkan pusar lutut bukan aurat. Nah, karena Nabi membiarkan pusarnya terlihat, lututnya terlihat dan dilihat orang lain. Baik. Dalil yang kedua, hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, hadis tadi muttafaq alaih ya. Hadis Ali tadi muttafaq alaih. Muttafaqun alaih. Dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dalil yang kedua, hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Umair bin Ishaq. Kata Umair bin Ishaq, kuntu ma'al Hasan bin Ali. Kuntu ma'al Hasan ibn Ali. Adalah aku bersama Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan radhiyallahu anhu, putra Ali radhiyallahu anhu. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Falaqiyahu Abu Hurairah. Falaqiyahu Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berjumpa dengannya, berjumpa dengan Al-Hasan. Umar bin Ishaq sedang bersama Al-Hasan. Kemudian datang Abu Hurairah berjumpa dengan Al-Hasan. Faqala. Kemudian kata Abu Hurairah, "Udlu minni." Kata Abu Hurairah kepada siapa? Al-Hasan radhiyallahu anhu. "Udlu minni, mendekat kepadaku." Kata Abu Hurairah, "Hatta uqabbila minka." Hatta uqabbila minka, hingga aku bisa mencium darimu, dari tubuhmu, haitsu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluhu minka, bagian tubuhmu yang aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluhu, menciumnya minka, darimu. Farafa'a thawbahu, lalu Al-Hasan farafa'a thawbahu, lalu Al-Hasan membuka pakaiannya, mengangkat pakaiannya, membuka perutnya. Faqabbala surratahu, kemudian Abu Hurairah mencium pusar Al-Hasan radhiyallahu anhu. Dulu Abu Hurairah melihat Nabi SAW mencium pusar Al-Hasan. Sekarang Abu Hurairah mencium bagian tersebut. Ya, kata Abu Hurairah, mendekat, aku ingin mencium bagian yang dulu Nabi menciumnya darimu. Al-Hasan bu mengangkat pakaiannya, ternyata Abu Hurairah mencium pusarnya. Nah, hadis ini riwayat Ahmad At-Tahawi dalam kitab Al-Muskil, Bayanu Muskil Al-Athar. Ahmad At-Tahawi dalam kitab Al-Muskil, Al-Baihaqi dan yang lainnya, dengan sanad yang dinilai hasan, berderajat hasan oleh Al-Albani dalam kitab At-Tamar Al-Mustafad. Dalam kitab At-Tamar Al-Mustafad mengatakan sanadnya hasan. Sisi pendalilan, seandainya pusar adalah aurat, tidak mungkin kedua sahabat yang mulia itu, Abu Hurairah dan Al-Hasan, radhiyallahu anhuma melakukan hal tersebut. Tidak mungkin Hasan membiarkan pusarnya terbuka dicium oleh Abu Hurairah. Nah, sama-sama orang dewasa. Tidak mungkin Abu Hurairah mencium pusar Al-Hasan seandainya aurat. Baik. Dalil yang ketiga, yang terakhir dari sekian hadis, nah kita cukupkan dengan ini. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'iqan. Dakhala ha'iqan, masuk ke kebun. Ha'iq kebun. Ya. Kebun-kebun mereka itu pakai ha'iq, jadi pakai tembok-tembok tanah. Makanya disebut ha'iq. Dikitari tembok sebagai pagarnya. Naam. Wa amarani bihifdhi babil ha'iq. Wa amarani bihifdhi babil ha'iq. Dan aku diperintah, kata Abu Musa Al-Asy'ari, disuruh oleh Nabi untuk menjaga di pintu kebun. Untuk menjaga di pintu kebun supaya tidak sembarang orang masuk. Faja'a rajulun yasta'dhin. Maka datang seseorang yasta'dhin, minta izin untuk masuk menemui Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Izan lahu wabashirhu bil jannah. Izan lahu, izinkan dia masuk, wabashirhu bil jannah, dan kabarkan berita gembira kepadanya bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Fa'idha Abu Bakrin. Maka ternyata orang itu Abu Bakar As-Siddiq. Tumma ja'a akharu. Kemudian datang orang kedua yasta'zin, minta izin kepada Abu Musa Al-Asy'ari, agar minta izin kepada Nabi untuk masuk. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izan lahu, izinkan dia, wabashirhu bil jannah, dan gembirakan dia bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Fa'idha Umar. Ternyata orang kedua Umar. Coba lihat urutannya, selalu Abu Bakar lebih duluan, menyusul yang kedua Umar. Nah, selalu begitu. Baik. Tsumma jaa'a akhar. Jadi dalam berbagai momen, ya, selalu begitu. Abu Bakar selalu mendahului Umar. Naam. Dan ini sesuai juga dengan urutan khilafah. Al-Khulafa ar-Rasyidun, begitu pula urutan yang ketiga, Utsman. Nah, yang akan datang. Tsumma jaa'a akhar yasta'dhin. Kemudian datang orang ketiga minta izin. Fasakata Hunayhatan. Maka Nabi terdiam sesaat, sejenak. Tidak langsung mengizinkan. Nabi terdiam sejenak. Tsumma qala, kemudian kata Nabi, "Idzan lahu, izinkan dia, wa basyirhu bil jannah 'ala balwa satusibuhu." Ala balwa satusibuhu. Izinkan dia masuk dan gembirakan dia dengan surga, bahwa dia akan menjadi penghuni surga atas balwa, musibah besar satu sibuhu yang akan menimpa dia. Musibah yang dimaksud itu, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Idza albasakallahu qamisan fa arada," dengan anak lafaznya bahkan mengatakan, "fa arada almunafiqun ayyaz'uhu minka fala tanza'hu." Jika Allah memakaikan kamu gamis, maksudnya kekuasaan khalifah, ya, kemudian orang-orang munafik ingin mencopotnya darimu, yakni ingin menurunkan kamu dari jabatan khalifah, fala tanza'hu, maka jangan kamu lepaskan. Nah, faida, ternyata siapa dia? Itu balwa yang dimaksud, musibah yang dimaksud, terbunuh syahid Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dipersaksikan oleh Nabi pada hadis yang lain, ketika Nabi bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman di atas gunung Uhud, kemudian gunung Uhud bergetar, goyang, bergetar, ya, goyang gunung Uhud. Kemudian kata Nabi SAW, "Uskut ya Uhud, diam kamu wahai bukit Uhud, diam goyang, diam. Fa innama alaik, karena sesungguhnya di atasmu Nabi, seorang Nabi, wa siddiq, seorang siddiq, wa syahidan, dan dua orang yang syahid, Umar, Uthman, yang syahid." Nah, jadi Uthman terbunuh pada peristiwa itu sebagai syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Faidahu Uthman bin Affan, orang itu ternyata ada Uthman. Baik. Perhatikan. Belum sampai kepada syahidnya. Syahidnya setelahnya. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qa'idan. Wa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qa'idan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sedang duduk qa'idan fi makanin fihi ma'un. Di dalam kebun itu Nabi sedang duduk di suatu tempat fi makan fihi ma'un, ada air ya di tempat itu. Qad inkashafa an rukbataihi, qad inkashafa an rukbataihi, dalam keadaan inkashaf, terbuka, tersingkap, an rukbatai, kedua lutut Nabi. Di bagian air itu, kedua lutut Nabi terbuka, tersingkap. Au rukbatahu, atau lutut Nabi membuka, membiarkan terbuka, terlihat lututnya di tempat itu. Masuk Abu Bakar Siddiq, tidak ditutup, dibiarkan aja lututnya terbuka. Masuk Umar tadi, urutan kedua, dibiarkan tetap terbuka. Jadi dilihat oleh Abu Bakar, dilihat oleh Umar. Berarti kan bukan aurat. Falamma dakhala Utsman, ketika masuk Utsman, ghattaha. Ketika masuk Utsman, ghattaha. Utsman, ketika masuk Utsman, tiba-tiba Nabi tutup lututnya, cepat ditutup. Nah, kira-kira apa sebabnya? Yang jelas tadi Abu Bakar sudah lihat, Umar sudah lihat, berarti bukan aurat. Tapi kenapa Nabi menutup lututnya ketika Utsman yang masuk? Nah, Nabi tahu bahwa Utsman pemalu. Ini salah satu kesan Utsman adalah orangnya sangat pemalu. Nah, kalau melihat Nabi terbuka lututnya, bisa jadi enggak jadi Utsman melanjutkan hajatnya kepada Nabi. Saking malunya. Nah, ya, orangnya sangat pemalu. Baik, pada hadis yang lain nanti, pada pembahasan paha mirip dengan ini, itu peristiwa di rumah Aisyah. Nah, Abu Bakar masuk, dibiarkan pahanya terbuka. Umar masuk, biarkan pahanya terbuka. Pas Utsman yang masuk, ditutup. Kata Nabi, bagaimana saya tidak malu kepada orang yang malaikat malu padanya, yaitu Utsman. Baik, itu nanti pembahasan paha. Nah, yang jelas sekarang bahasanya lutut, dan ini dalil-dalil yang menunjukkan lutut bukan aurat, pusat dan lutut bukan aurat. Selesai. Jadi kita pastikan berdasarkan dalil-dalil tersebut dan semisalnya yang lain, usar bukan aurat, lutut bukan aurat. Baik, seperti kata Ahmad, Asy-Syafi'i dan Malik. Juga Abu Hanifah pada pusar, tetapi Abu Hanifah salah dalam hal menjadikan lutut aurat. Ada hadis bahwa lutut aurat tapi hadisnya dhaif. Ada hadis bahwa lutut aurat tapi hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, dan bertentangan dengan hadis-hadis yang jelas-jelas sahih ini tadi. Berikutnya kita akan beranjak pada hadis yang menunjukkan bahwa paha, ya, dalil yang seakan menunjukkan bahwa paha bukan aurat, yang wajib ditutup dari pandangan. Karena tersingkap, terbuka dari Nabi SAW. Paha Nabi terbuka dan terlihat. Nah, ini pembahasannya pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Nah, karena waktu sudah habis. Tapi jangan terburu-buru ya. Jangan langsung, oh, berarti paha juga bukan aurat. Nah, terus pada buka paha, musibah. Nah, saya akan bahas nanti. Akan nonton tinggal mana yang benar dalam hal ini. Baik, Rabbul Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum.